نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang berbahagia ini, di mana kaum muslimin di seluruh penjuru dunia bersuka cita, bergembira dan berbahagia merayakan hari raya Idul Fitri sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na'am ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Wajib bagi kita semuanya untuk mensyukuri nikmat Allah. Nikmat selama sebulan penuh. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita untuk berjumpa di bulan Ramadan dengan berpuasa sebulan penuh dan melakukan berbagai macam kenikmatan dengan berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan. Sebuah kenikmatan yang wajib bagi kita semua untuk mensyukurinya hingga kita bertemu pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini, yaitu hari raya Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja yang nikmat-nikmat yang ada pada diri kalian berasal dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya ada yang lebih besar dari nikmat di hari ini. Yang seyokianya kita semua untuk lebih bersyukur terhadap nikmat tersebut. Karena nikmat tersebut adalah syarat kebahagiaan kita di dunia dan kelak di akhirat. Tidak akan ada kebahagiaan. Tidak akan ada keberuntungan. Tidak akan ada keselamatan tanpa nikmat tersebut. Yaitu nikmat ketika Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dada kita. Yaitu nikmat ketika Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita, ayolah ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, bersyukur dengan nikmat kita dijadikan sebagai seorang muslim. Bersyukur dengan nikmat kita dijadikan sebagai orang-orang yang beriman. Karena nikmat iman adalah syarat mutlak kebahagiaan seorang hamba di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Bersamaan dengan agungnya nikmat iman, namun kalau kita mau melihat diri kita, kita lalai atau belum sebagaimana mestinya mensyukuri nikmat yang agung ini. Di antara buktinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kurang memberikan perhatian, kurang memberikan ihtimam dengan ikhtimam dan perhatian yang besar dalam mempelajari pokok-pokok Islam, pokok-pokok iman yang diwajibkan bagi kita untuk kita belajar, memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas tentang rukun iman yang merupakan kewajiban bagi kita semua untuk memahami dengan benar dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masriki wal maghrib, Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat merupakan sebuah kebajikan, tetapi sebuah kebajikan adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi-nabi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wal kitabihi wa rusulihi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wa sharri. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iman, rukun iman dibangun di atas 6 perkara berdasarkan hadis ini. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah maknanya adalah atas diikul jazimu. Atas diikul jazimu biwujudillah wal ikraru bi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Makna dari beriman kepada Allah adalah membenarkan dengan penuh keyakinan tentang adanya Allah dan mengikrarkan serta mengimani rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan asma wa sifatnya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beriman kepada Allah mencakup 4 hal, yaitu beriman tentang adanya Allah. Banyak hal yang menunjukkan tentang adanya Allah. Di samping bahwasannya keimanan seseorang tentang adanya Allah adalah perkara yang terfitrahkan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kullu mauludin illa yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Setiap anak Adam, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan tauhid. Orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, yang menjadikannya sebagai Nasrani, atau yang menjadikannya sebagai Majusi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkabulnya doa, kita sering mendengar orang-orang yang memohon pertolongan dikabulkan doanya, diperkenankan pertolongannya. Ini menunjukkan bahwasanya adanya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kamu berdoa memohon pertolongan kepada Rabbmu lalu diperkenankannya bagimu. Ini menunjukkan bahwasanya adanya Allah. Begitu juga keteraturan alam semesta ini, adanya langit, adanya bumi, pepohonan, gunung dan yang lainnya, menunjukkan bahwasannya keteraturan alam semesta ini menunjukkan adanya Allah. Sunallahilladzi atqana kulla syai'. Begitulah Allah, begitulah perbuatan Allah yang menjadikan sesuatu, yang menjadikan kokoh tiap-tiap sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua adalah beriman terhadap rububiyah Allah. Beriman bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini, menghidupkan dan mematikan serta mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada suatu pun, tidak ada suatu binatang melata pun kecuali Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Lahul mulku lillahil mulku lillahi lahul mulku samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, wa ma fihinna, dan apa yang berada di dalamnya. Lillahi lahul mulku samawati fil ard. Lillahi mulku samawati fil ard. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, wa ma fihinna, dan apa yang ada di dalamnya. Ini yang kedua, wajib bagi kita ketika kita beriman kepada Allah mengimani adanya Allah, mengimani rububiyah Allah, dan yang ketiga mengimani uluhiyah Allah. Kita meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi, tidak ada selain Allah siapapun itu yang berhak disembah dan diibadahi. Yang berhak disembah dan diibadahi dengan seluruh macam ibadah hanyalah Allah semata dan tidak kepada yang lainnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang keempat, beriman dengan nama-nama Allah yang maha indah, beriman dengan sifat-sifat Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Berdoalah hanya milik Allah lah nama-nama yang maha indah. Berdoalah dengan menyebut namanya. Walaisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Wajib bagi kita untuk mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah dan Rasul-Nya sifatkan bagi Allah dengan tanpa menyerupakan makhluknya. Ini makna, ini empat hal yang mencakup dari keimanan seseorang kepada Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rukun iman yang kedua adalah beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Beriman dengan malaikat-malaikat Allah maknanya adalah at-tasdiqul jazimu biwujudil malaikah annahum nau'un min makhlukatillah la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yaitu membenarkan dengan penuh keyakinan bahwasannya malaikat adalah makhluk dari makhluk ciptaan Allah. Mereka adalah makhluk dari makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah menduhakai Allah dan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Bal ibadum mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang mulia yang tidak mendahulinya, tidak mendahului Allah dengan perkataannya dan mengerjakan dan senantiasa mengerjakan perintah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keimanan seseorang kepada malaikat-malaikat Allah mencakup beberapa hal. Yang pertama, yaitu beriman tentang adanya malaikat-malaikat Allah. Bahwasannya malaikat-malaikat Allah adalah makhluk ciptaan Allah, hamba-hamba Allah. Yang kedua, beriman dengan nama-nama yang Allah dan Rasul-Nya sebutkan nama-namanya. Dan beriman dengan nama-nama yang tidak kita ketahui, yang tidak kita ketahui secara global. Kemudian yang ketiga, beriman dengan sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis. Dan yang keempat, beriman dengan tugas mereka, tugas-tugas yang Allah tugaskan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihati matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mengatur berbagai urusan, yang malaikat tersebut memiliki dua sayap atau ada yang tiga atau dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya sesuai apa yang Allah hendaki dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Di antara yang menunjukkan sifat mereka, mereka adalah diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Di antara mereka juga ada yang memiliki sayap sebagaimana ayat tadi, ada yang memiliki dua sayap, ada yang memiliki tiga sayap, ada yang memiliki empat sayap. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ra'a Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam lahu 600 janahin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dengan 600 sayap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu di antara sebagian sifat-sifat yang lebih diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita juga mengimani nama-nama mereka dan tugas-tugas mereka. Di antaranya ada malaikat yang ditugasi untuk membawa dan menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Ada juga malaikat yang ditugasi untuk menurunkan hujan dan membaginya menurut kehendak Allah. Ada juga malaikat yang diberikan tugas untuk meniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Ada juga malaikat yang ditugaskan untuk mencatat, menjaga dan mencatat amal kebaikan hamba dan amal keburukan hamba, yaitu Al-Karimul Katibun. Ada juga malaikat yang menjaga, ada juga malaikat yang mencabut nyawa, yaitu Malaikatul Maut. Ada juga malaikat yang ditugasi untuk menjaga neraka, yaitu Malaikatul Jabaniyah. Dan 19 malaikat, yaitu Malaikatul Zabaniyah, yang jumlah mereka 19 dan pemukanya adalah Malaikat Malik. Ada juga malaikat yang ditugasi untuk menjaga surga. Itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, beriman dengan kitab-kitab Allah. Beriman dengan kitab-kitab Allah maknanya adalah at-tasdiqul jazimu. At-tasdiqul jazimu bi'anna lillahi ta'ala kutuban. Bi'anna lillahi ta'ala kutuban anzalaha ala rusulih ila ibadihi. Wa anna hadhil kutuba kalamullahi ta'ala takallama biha haqiqatan kama yaliku bihi subhanah. Wa anna hadhil kutuba fiha al-haqku. Wa nur wa huda linnasi fi daraini. Bahwasannya makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah adalah keyakinan, adalah membenarkan dengan penuh keyakinan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya untuk para hambanya. Bahwasannya kitab tersebut adalah kalamullah, perkataan Allah yang Allah berkata, yang Allah berfirman sesuai dengan apa yang layak, dengan sebenar-benarnya dan yang sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah. Dan dalam kitab tersebut terhadap petunjuk. Dan dalam kitab tersebut di dalamnya terdapat petunjuk. Di dalamnya terdapat cahaya, terdapat hidayah atau petunjuk bagi manusia dalam kehidupannya di dunia dan kelak di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan kepada rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimallah, keimanan kita kepada Al-Qur'an mencakup beberapa hal. Yang pertama, kita meyakini bahwasannya Al-Qur'an atau kitab-kitab yang diturunkan oleh para rasul benar adanya dari Allah. Kita meyakini kitab-kitab tersebut adalah dari sisi Allah. Yang kedua, kita mengimani nama-nama kitab-kitab tersebut yang Allah sebutkan, seperti Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian yang ketiga, kita mengimani berita-berita yang benar yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Kita mengimani kebenaran Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukanlah makhluk. Al-Qur'an adalah perkataan Allah, bukanlah makhluk. Wajib bagi kita untuk memuliakan, menghormatinya, mengagungkannya dan beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an dan berhukum dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan suratun Nas, yang ketika seseorang membacanya bernilai sebagai sebuah ibadah, bahkan seutama-utama zikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian rukun iman yang ketiga, kemudian rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah maknanya adalah at-tasdiqul jazimu bi anna Allah ta'ala ba'atha rasula fi kulli ummatin rasulan yad'uhum ila tauhidillah, yad'uhum ila tauhidillah, yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu la syarika la wal kufru bima yu'badu min duni. Yaitu makna dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah membenarkan dengan penuh keyakinan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap umat mengutus seorang rasul. Mengutus seorang rasul dan menyerukan untuk beribadah kepada Allah dan kufur, mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh pada tiap-tiap umat, dan sungguh Allah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul yang menyuruhkan beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keimanan kita kepada rasul-rasul Allah mencakup beberapa hal. Yang pertama, yaitu meyakini bahwasanya risalah, ajaran para rasul adalah benar-benar dari sisi Allah. Kita wajib meyakini seluruh para rasul adalah benar-benar membawa ajaran dari sisi Allah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengimani nama-nama yang Allah kabarkan atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan dari para nabi dan rasul, di antaranya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian yang ketiga, wajib bagi kita ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, beriman, menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kelima, rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah maknanya. Maknanya adalah atasdiqul jazimu bi'tiyanihi la mahalata. La mahalah. Wal amalu bi mujibi dzalika. yaitu membenarkan dengan penuh keyakinan bahwasannya hari kiamat benar-benar akan datang, tidak bisa tidak, dan kita mengamalkan konsekuensi dari hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keimanan seseorang pada hari kiamat mencakup banyak hal, di antaranya mencakup keimanan seseorang tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, sebagaimana dalam banyak ayat dan hadis diterangkan. Begitu juga mengimani kematian, mengimani alam kubur, mengimani fitnah kubur, mengimani pertanyaan kubur, mengimani siksa dan kenikmatan di dalam kubur. Begitu juga mengimani manusia akan dibangkitkan dalam kubur-kubur mereka, dikumpulkan di padang mahsyar, dibukakan catatan-catatan amalan mereka, ditimbang. Kemudian segala apa yang akan terjadi yang diberitakan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis sahih, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Termasuk kita beriman kepada surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan neraka yang Allah persiapkan untuk menyiksa hamba-hamba yang durhaka kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa rasulihi. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wahum ala salatihim yuhafidhun. Dan orang-orang yang beriman dengan akhirat, mereka mengimaninya juga, yaitu mengimani Al-Quran, dan mereka menjaga salat-salat mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian rukun iman yang terakhir, rukun iman kepada takdir Allah. Beriman kepada takdir yang baik dan beriman kepada takdir yang buluk. Makna dari rukun iman kepada takdir adalah atasdiqul jazimu kullu khairin wa syarrin fahuwa qada'u wa fahuwa kull atasdiqul jazimu bi anna kullu khairin wa syarrin fahuwa bi qada'illah wa qadarih. Keyakinan dengan pembenaran dengan penuh keyakinan bahwasannya segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang buruk terjadi atas ketentuan dan takdir Allah. Tidak ada di alam semesta ini yang terjadi tanpa, yang terjadi keluar dari ketetapan dan ketentuan Allah. Tidak ada. Segala sesuatu yang terjadi, semuanya telah Allah takdirkan, semuanya telah Allah tetapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak akan sempurna keimanan seseorang kepada takdir Allah kecuali dia mengimani empat tingkatan takdir sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah dia mengilmu, dia beriman bahwasannya Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik secara global maupun secara terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi la ilaha illa huwa, huwallazi la ilaha illa huwa, alimul ghaibi wasahada." Huwallazi la ilaha illa alimul ghaibi wasahada. Dialah yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha mengetahui yang gaib dan mengetahui yang nyata. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sungguh Allah benar-benar ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini tingkatan yang pertama. Wajib bagi kita mengimani, meyakini bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini, baik secara global ataupun secara terperinci, kecuali Allah mengetahuinya. Allah mengetahui sesuatu yang sebelum terjadi, ketika terjadi, atau yang akan terjadi, atau yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua dalam keimanan seseorang kepada takdir adalah mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini telah Allah catat, telah Allah tulis di Lauhul Mahfudz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Apa saja musibah yang terjadi di bumi dan juga pada diri kalian kecuali telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kataballahu maqadir al khalaik qabla an yahluka samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menulis, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir segenap makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu mengimani bahwasannya, mengimani masyiatullah, mengimani kehendak Allah, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali Allah menghendaki sesuatu itu terjadi. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Mereka tidak bisa menempuh jalan itu kecuali Allah yang jika Allah menghendakinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Ini tingkatan yang ketiga. Kemudian tingkatan yang keempat adalah bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, adalah makhluk Allah. Allah menciptakan manusia dan perbuatannya. Allahu khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira. Dia menciptakan segala sesuatu dan menetapkan dan memberikan ukuran-ukurannya atau takdirnya dengan serapi-rapinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu rukun iman yang dibangun di atas 6 rukun yang tidak akan sah keimanan seseorang jika mengingkari salah satunya. Wajib bagi kita untuk mengimani 6 rukun iman tersebut dan memahaminya secara terperinci, sehingga menjadi sebab bertambahnya keimanan kepada Allah dan menjadi sebab atau bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan keimanan, dengan nikmat iman yang Allah berikan adalah dengan mempelajarinya, adalah dengan memahaminya, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa murafaqata Muhammadan fi a'la jannatil hud. Ya Allah, aku mohon kepadamu keimanan yang tidak akan mungkin murtad, kenikmatan yang tidak akan habis, dan memohon kepadamu agar aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil ud, di surga Allah yang tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu khutbah singkat yang bisa ana sampaikan, semoga bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin.